Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar fawaid az-zakah. Faedah-faedah di dalam penerapan syariat ibadah az-zakat. Naam. Kemarin telah kita sebutkan faedah-faedah yang berhubungan dengan adiniyah, agama seorang yang berzakat. Kemarin telah kita sebutkan ada 4 faedah, di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa seorang yang berzakat tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, in was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah atau tadfa'ul khati'ah kama yadfa'ul ma'un nar. Sedekah akan memadamkan kesalahan seorang yang melakukannya sebagaimana air akan bisa memadamkan api. Artinya ketika seorang bersedekah, yang dimaksud dengan sedekah di sini bisa yang dimaksud zakat atau sedekah atau kedua-duanya. Nah, sehingga zakat atau sedekah yang disedekahkan dan dizakatkan oleh seorang muslim, dia melakukannya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, maka dengan apa yang telah dia keluarkan, Allah tabaraka wa taala akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya. Sekarang kita masuk ke faedah yang berikutnya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah-faedah yang berhubungan dengan khuluqiyah, akhlak seorang yang berzakat. Ini menunjukkan ketika seorang bersedekah, ketika seorang mengeluarkan zakat atau sedekah, kedua-duanya ini sama, maka akan menghasilkan beberapa akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji pada dirinya. Nah, disebutkan di sini oleh al-muallifu rahimahullah, annaha tulhiqul muzakki birrokbil karoma zawis samaha wassakha. Bahwasanya seorang yang berzakat akan memiliki kemuliaan-kemuliaan, yaitu dia menjadi seorang yang dermawan dan ringan tangan, menjadi seorang yang samahah wassakha, yang memiliki sifat dermawan, tidak bakhil, tidak kikir. Nah, ini termasuk dari akhlak yang mulia yang Allah puji seorang muslim apabila dia terbersihkan dari sifat bakhil tersebut. Rasul juga menyebutkan keutamaan seorang yang berakhlak dengan akhlak tersebut, as-samaha was-sakha. Ketika seorang memiliki kelapangan, dermawan, sehingga mudah membantu, mudah memberikan dan menolong seorang yang membutuhkan, ini menunjukkan termasuk dari hikmah apa yang telah dia infakkan, yang telah dia keluarkan di jalan Allah tabaraka taala dari hartanya. Nah, sehingga pemahaman keterbalikan dari faedah ini, seorang yang tidak mau berzakat, atau dengan makna zakat di sini sedekah, seorang yang enggan untuk bersedekah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menimpakan di dalam dirinya sifat bakhil, berat hati ketika berinfak, berat ketika dia membantu saudaranya dengan hartanya. Nah, dan ini termasuk dari akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua dari faedah akhlak yang disebabkan ketika seorang mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, beliau menyebutkan anna zakah tastaujibu ittisafal muzaki birrahmati wal atafi ala ikhwanihi al ma'dumin war rahimun yarhamuhumullahu ta'ala. Seorang yang berzakat dengan zakat yang dia keluarkan akan menyebabkan muncul sifat pada diri seorang yang berzakat tersebut adanya sifat rahmat, sehingga seorang yang berzakat, seorang yang bersedekah akan memiliki sifatur rahmah, sifat kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Wal ataf, kelembutan hati dengan saudara-saudaranya al-ma'dumin yang tidak memiliki harta, yang fakir. Naam. Dan ar-rahimun yarhamuhumullah, seorang yang memiliki sifatur rahmah adalah mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kasih sayangnya untuk mereka. Naam. Sehingga seseorang yang berkeinginan memiliki sifatur rahmah kepada mereka saudaranya yang fuqara, hendaklah dia menjadi seorang yang gemar bersedekah, gemar berinfak. Seorang yang merasa mungkin pada dirinya ada sifat bakhil, maka hilangkanlah sifat bakhil tersebut dengan gemar berinfak, bersedekah, terkhusus mengeluarkan zakat. Nah, dan zakat pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan memiliki dua makna, zakat yang wajib dan zakat yang mustahab. Zakat yang wajib dan zakat yang mustahab. Nah, kemudian diantara dari akhlak, dari faedah khuluqiyah, akhlak yang baik, yang positif, yang didapatkan oleh seorang yang berzakat, beliau rahimahullah menyebutkan annahu minal musyahid anna badlan naf'i al-mali wal-badani lil-muslimin yashrahu as-sadru wa yabsutu an-nafsu wa yujibu an yakuna al-insanu mahbuban mukraman bihasabi ma yubziduhum minan naf'i li-ikhwanih. Kata beliau rahimahullah, termasuk perkara yang kita saksikan secara bersama ketika seseorang ia berikan manfaat, apakah berupa harta atau badan yang dia miliki untuk saudaranya kaum muslimin, akan menyebabkan kelapangan dada, kelapangan jiwa. Nah, seorang yang menerima bantuannya akan memiliki rasa sayang, senang, cinta kepada dirinya. Sehingga dengan sifat kelapangan inilah yang dihasilkan, didapatkan oleh seorang yang dia tolong tersebut, menyebabkan akhirnya pelakunya menjadi orang yang dicintai, dimuliakan oleh saudara-saudaranya dengan kadar seukuran dengan apa yang telah dia berikan berupa manfaat terhadap saudara-saudaranya tersebut. Sehingga dengan manfaat yang ketiga ini menyebabkan seorang yang berzakat menjadi seorang yang dicintai oleh saudara-saudaranya. Nah, disukai oleh kawan-kawannya. Nah, ini perkara yang beliau katakan musyahid, yang kita bisa menyaksikannya. Dan memang demikian, seorang yang bakhil akan menjadi buah kritikan. Ya, tetangganya mengkritikinya, kawan-kawannya mencemoohnya, mengkritikinya, dia berharta namun ternyata dia bakhil. Namun berbeda dengan si fulan yang dia kaya namun suka membantu. Terdengar ucapan-ucapan dari kawan-kawannya yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama berisikan gunjingan dan celaan untuk seorang yang kaya, yang suka membantu saudaranya, yang berinfak di jalan Allah Taala, yang terdengar adalah ucapan-ucapan yang manis, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan terhadap apa yang dia lakukan tersebut, sehingga jadilah dia menjadi sosok yang dicintai, dimuliakan, punya kehormatan di sisi saudara-saudaranya yang lain. Nah, kemudian yang keempat, di antara dari faedah seputar khuluqiyah yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, anna fi zakah tathhiran li akhlaqin. Naam. Baziliha min al-bukhl wa syuh. Min akhlaqi baziliha min al-bukhl wa syuh. Kata beliau rahimahullah bahwasanya dengan seorang mengeluarkan zakat akan menyebabkan dengan perbuatannya tersebut Allah Azza wa Jalla membersihkan bagi orang yang mengeluarkan zakat ini akhlak-akhlak yang buruk. Tathhiran li akhlaqi badiliha, akan memurnikan, membersihkan akhlak-akhlak para pelakunya. Akhlak-akhlak yang dibersihkan dengan sedekah, dengan infak di jalan Allah Azza wa Jalla adalah akhlak-akhlak yang jelek. Belum menyebutkan contohnya bukhul, sifat bakhil, wasyuh, bakhil disertai dengan tamak, yang Allah sebutkan puji seorang muslim apabila terselamatkan dari sifat syuh tersebut. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terselamatkan dari sifat syuh, kekikiran disertai dengan tamak yang ada pada jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bakhil dan syuh, ini sifat yang tercela. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dengan seorang bersedekah, berzakat akan menyebabkan bersih akhlaknya, baik akhlaknya, adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai harta sedekah yang dengannya akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya. Ini keutamaan yang demikian besar, sehingga tidak hanya menyebabkan baik agama iman seorang yang berzakat bersedekah, tapi juga menyebabkan baik pula akhlak-akhlak mereka. Nah, dan pembahasan yang tadi disebutkan di sini seputar akhlak-akhlak yang baik yang muncul disebabkan karena seorang bersedekah berinfak, ini mencakup sedekah dengan makna yang wajib atau sedekah dengan makna yang mustahab. Sedekah dengan makna yang wajib yang dimaksud dengannya adalah zakat atau infak yang wajib. Adapun yang sunnah, ketika seseorang membantu saudaranya yang bersifat dipuji bagi seseorang ketika dia melakukannya. Nah, tidak sampai pada tahapan wajib. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang lainnya, wa min fawaidi hal istima'iyah. Faedah-faedah zakat secara umum. Nah, untuk kaum muslimin. Kalau yang kedua tadi berhubungan dengan sosok seorang yang berzakat, agamanya menjadi baik, akhlaknya menjadi baik. Sekarang belum menyebutkan faedah-faedah secara umum yang terasa untuk seluruh kaum muslimin. Nah, yang pertama kata beliau rahimahullah, anna fiha daf'an li hajatil fuqara, dengan seseorang mengeluarkan zakat akan membantu hajat kebutuhan orang-orang fakir. Allazina humus sawadul a'zam fi ghalibil bilad. Kata beliau rahimahullah, yang kebanyakan masyarakat fakir ini menjadi jumlah yang terbanyak di kebanyakan negara-negara yang ada. Kebanyakan satu negara dihuni oleh orang-orang fuqara. Sehingga apabila yang kaya itu sedikit dibandingkan yang miskin, kemudian ternyata yang kaya ini ia menjadi orang yang suka bersedekah, suka berinfak, membantu saudaranya, maka akan bisa membantu kebutuhan saudara-saudaranya yang fakir tersebut, sehingga manfaatnya terasa untuk seluruh kaum muslimin. Nah, yang kedua, anna fi zakah taqwiyatun lil muslimin wa raf'an min sya'nihim, dengan zakat tersebut akan menguatkan kaum muslimin dan mengangkat derajat-derajat mereka. Nah, sehingga beliau menyebutkan walihada kana ahadu jihadiz zakah al jihad fi sabilillah, karena inilah termasuk dari perkara-perkara yang dibolehkan seorang untuk dia menyalurkan zakatnya adalah dalam perkara berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga ketika seorang ingin mengeluarkan zakat, boleh kalau semisal bentuknya zakat mal untuk dia infakkan dalam rangka memenuhi kebutuhan jihad kaum muslimin, sehingga menguatkan kaum muslimin dan mengangkat derajat-derajat mereka. Kemudian yang ketiga, kata beliau, anna fiha izalatun lil ahqad wad dagha'in allati takunu fi suduril fuqara. Kata beliau rahimahullah, dengan seorang berzakat, bersedekah, berinfak, akan dengannya terhilangkan sifat-sifat hasad, sifat-sifat benci yang muncul di dada-dada para fuqara, para masakin. Nah, karena seorang yang fakir ketika melihat sang kaya dia sombong, tidak pernah membantunya, tidak pernah meringankan bebannya, maka muncul adanya rasa benci, adanya rasa dengki. Namun apabila ternyata seorang yang kaya ini dijumpai menjadi seorang yang ringan tangan, dermawan, suka membantunya, maka akan hilang perasaan dengki tersebut di dada-dada kaum muslimin. Ini termasuk dari keutamaan yang besar. Ini menunjukkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri saudara-saudara kita kepada kita, ini bisa dihilangkan dengan adanya sifat as-saha, kedermawanan dan ringan tangan kita di dalam membantu mereka. Nah, mungkin kita pernah membaca sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menjumpai banyak di antara kaum muslimin yang dahulunya kafir, banyak di antara sahabat Rasul yang sebelumnya kafir, memiliki ketertarikan dan Allah memberikan hidayah kepada mereka masuk ke dalam Islam karena melihat betapa dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasul memberikan kepada mereka, para pembesar-pembesar tokoh kufar Quraisy yang baru masuk ke dalam Islam, dengan jumlah harta ghanimah yang demikian besar, sehingga menyebabkan akhirnya semakin kuat keimanan mereka dan kecintaan mereka kepada Islam. Bahkan memotivasi orang-orang yang berada di sekitarnya untuk masuk ke dalam Islam karena melihat betapa baiknya dan dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, anna fiha tanmiyatun lil amwal wa taksiran li barakatiha. Dengan seseorang mengeluarkan zakat, berinfak dari harta yang dimilikinya, akan menumbuh kembangkan harta dan memperbanyak berkahnya. Ketika seorang ingin hartanya bertambah banyak, hartanya tumbuh, berkembang, maka hendaklah dia berinfak, bersedekah di jalan Allah tabaraka ta'ala. Ketika seorang berkeinginan dia punya harta, namun hartanya ingin diberkahi, mendapatkan berkah, maka dia berinfaklah di jalan Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada seorang yang banyak harta, namun ternyata hartanya tidak berberkah, hartanya tidak mendapatkan berkah. Bisa demikian. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadaan seorang yang diberikan oleh Allah rizki, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecukupan, namun ketika rizki tersebut tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, Rasul menyebutkan kalladzi ya'kulu wa la yashba', kalladzi ya'kul wa la yashba'. Permisalannya seperti seseorang yang dia makan, punya sesuatu untuk dia makan, dia lapar, punya sesuatu untuk dia santap, namun wa la yashba', makanan yang dia santap tersebut belum mengenyangkan dirinya. Ini menunjukkan tanda dari tanda-tanda harta itu tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dia kaya, namun ternyata Allah gambarkan kefakiran itu terus menerus menghantuinya. Dia punya tabungan sekian jumlahnya, namun Allah bayangkan seakan-akan dia fakir. Sebab-musababnya adalah karena sifat bakhil. Harta yang banyak yang dia punya tidak diberkahi oleh Allah, karena dia tidak gemar berinfak, tidak bersedekah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah ketika dikeluarkan tidak akan mengurangi harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara nominal terlihat berkurang. Nah, dia punya tabungan sekian, kemudian diberikan kepada saudaranya sekian, maka akan mengurangi jumlah tabungannya. Secara kasat mata berkurang, namun ternyata di sisi Allah itu bertambah dan akan mendatangkan rezeki yang lainnya dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang lain yang beliau sebutkan adalah fiha tausi'atan wa bustan lil amwal. Dengan seorang berinfak, bersedekah, akan meluaskan dan melapangkan harta. Akan meluaskan dan melapangkan harta sehingga manfaatnya itu akan semakin terkena ke orang yang banyak. Nah, terkena ke orang yang banyak. Karena harta itu ketika dimanfaatkan ke perkara-perkara yang banyak, maka akan semakin meluas, ya kan, melebar hartanya. Ketika seorang Allah berikan rezeki dengan jumlah yang banyak, akhirnya dia bisa membantu tetangga-tetangganya, membantu kawan-kawannya yang jauh. Dia bisa membangun masjid di daerah ini, bisa membantu ma'had di daerah yang di sana, sehingga terpencar-pencar hartanya. Ini harta dari si fulan, ini harta dari si fulan, harta dari si fulan. Sehingga hartanya itu meluas. Sehingga manfaatnya itu semakin bertambah banyak. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang banyak pula bagi para pelakunya. Nah, setelah Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan sekian banyak keutamaan ini, beliau menyebutkan wa hadhil fawaidu kulluha fi zakah tadullu ala anna zakata amrun daruriyyun li islahil fardi wal mujtama'. Wa subhanallahil alimil hakim. Maka dengan faedah-faedah ini secara keseluruhan, faedah untuk agama seorang yang berzakat, faedah untuk akhlak seorang yang berzakat, faedah untuk keumuman kaum muslimin, menunjukkan kata beliau rahimahullah bahwasanya dalam ibadah zakat ini adalah termasuk dari perkara yang sangat ditekankan. Nah, amrun doruriyun, perkara yang sudah menjadi doruri, inti untuk bisa memperbaiki keadaan seseorang, keadaan masyarakat yang berada di sekitarnya. Subhanallahil alimil hakim. Sehingga demikian besar faedah manfaat dari zakat. perkara yang sudah dipastikan akan bisa memberikan manfaat untuk individu seseorang, masyarakat seseorang, masyarakat yang berada di sekitar lingkup orang tersebut, adalah dengan seseorang dia mengeluarkan zakat dengan makna, dua makna yang tadi kita sebutkan, apakah zakat yang wajib atau zakat yang mustahab. Nah, kemudian setelahnya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa perincian pembahasan seputar ibadah zakat tersebut. Di sini beliau menyebutkan perkara yang beliau sebutkan pertama kalinya adalah berhubungan dengan zakat mal. Zakat mal artinya membahas pada pembahasan seputar zakat yang wajib. Karena zakat yang wajib di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama zakat fitr, zakat yang dikeluarkan dengan kadar tertentu di hari Id sebelum keluarnya kaum muslimin ke musholla, nah, ke lapangan untuk menunaikan sholat Id, boleh dikeluarkan 2 hari 3 hari sebelumnya. Ada pula zakat mal. Zakat mal, zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan pada beberapa jenis harta-harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim dengan kadar-kadar tertentu, dan pengeluarannya juga dikeluarkan ke beberapa individu-individu yang tertentu pula. Sehingga ada zakat fitr, ada zakat mal. Dan di pembahasan sore hari ini kita akan mencoba untuk pertama kalinya membahas seputar zakat fitr, zakat al-fitr. Pembahasan pertama yang ingin kita sebutkan adalah sebab musabab kenapa zakat fitr ini dinamai dengan zakat al-fitr. Zakat al-fitr disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebab musabab kenapa zakat fitr ini dinamai dengan zakat fitr, beliau menyebutkan izharu syukri ni'matillahi ta'ala 'alal 'abdi bil fitri min Ramadan. Izharu syukri ni'matillahi ta'ala 'alal 'abdi bil fitri fi Ramadan wa ikmalihi. Naam. Sebab dinamai zakat ini dengan nama zakat fitr adalah untuk menampakkan syukur seorang hamba dengan nikmat Allah tabaraka ta'ala. Dengan dia mengeluarkan zakat, maka dia menampakkan rasa syukur dirinya dengan nikmat Allah tabaraka ta'ala. Bil fitri min Ramadan, disebabkan karena dia bertemu dengan hari yang di hari tersebut dia bisa berbuka dari puasa Ramadan dan bisa menyempurnakannya, sehingga rasa syukurnya diwujudkan dengan dia mengeluarkan zakat. Karena itulah pengeluaran zakat itu di penghujung hari Ramadan atau sebelum keluarnya kaum muslimin menunaikan sholat Id di hari raya Idul Fitr. Nampak jelas di sini Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya zakat ini dari sisi penamaannya menggunakan istilah al-fitr, bukan fitrah. Kalau fitr dengan fitrah beda, karena sebagian menyebutkan zakat ini diambil dari kata fitrah. Fitrah itu sendiri artinya adalah jibiliyah, watak atau tabiat yang manusia Allah jadikan dia hidup di atas tabiat tersebut. Berdasarkan firman Allah, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Nah, di sini Syekh rahimahullah menyebutkan penamaannya bukan diambil dari kata fitrah yang berarti jibiliyah atau akhlak, tabiat seseorang, tapi diambil dari kata fitr. dari kata berbuka, fitr dari kata berbuka, artinya zakat ini berhubungan dengan hari Al-Id, hari di mana seorang muslim tidak dibolehkan untuk berpuasa, dalam arti kata telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadannya, sehingga ketika dikeluarkan di hari tersebut adalah sebagai bentuk kegembiraan seorang muslim, sehingga dia bersyukur dengan nikmat Allah Azza wa Jal di mana dia bisa menyempurnakan bulan tersebut. Nah, sehingga beliau menyebutkan walihada summiyat zakatul fitr au shadaqatul fitr, karena sebab inilah zakat ini dinamai dengan zakatul fitr, dari kata berbuka tadi, atau shadaqah al fitr. Nah, bukan fitrah tapi fitr. Dan zakat fitr ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Allah wajibkan kepada setiap muslim, baik sang muslim ini masih kecil atau sudah tua, dalam keadaan menjumpai datangnya hari Id. Nah, menjumpai datangnya hari Al-Id. Menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang meninggal sebelum datangnya hari Idul Fitr, ini tidak ada kewajiban baginya untuk dikeluarkan zakat oleh walinya. Semisal meninggal dunia sebelum matahari tenggelam di hari Id, maka tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk menzakatinya. Zakat itu hanya diwajibkan bagi seorang yang menjumpai hari Id. Adapun yang tidak menjumpainya karena wafat dan semisalnya, maka tidak ada kewajiban untuk dirinya dikeluarkan oleh walinya az-zakah. Sehingga hukumnya wajib. Disebutkan riwayat dari perkataan sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ar-ramadan sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitr untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'ir, dari tepung sya'ir. Demikian pula datang riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im, dalam rangka untuk membersihkan seorang yang berpuasa min al-laghwi war-rafath. Ketika dia berpuasa, dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, itu bisa dibersihkan. Perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, yang dia lakukan di bulan Ramadan dengan zakat yang dia keluarkan. Ini di antara hikmah penerapan syariat zakat al-fitr. Wa tu'matan lil masakin, demikian pula dalam rangka untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berdua, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, menyebutkan dengan lafaz farada, Rasul mewajibkan, menunjukkan hukum dari zakat fitr ini adalah wajib. Wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitr tersebut. Nah, kalau semisal orang tersebut masih kecil, maka yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah walinya. Adalah walinya. Sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bahkan para hamba sahaya juga diwajibkan untuk dizakati oleh tuanya kalau semisal mereka tidak memiliki harta, atau kalau semisal mereka memiliki harta maka mereka mengeluarkan zakat tersebut untuk diri-dirinya. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Termasuk perkara yang dibahas pula oleh mereka para ulama adalah zakatul hamil, zakatnya seorang yang masih berada di perut seorang wanita, yakni zakat hamil, seorang yang zakat janin yang belum lahir masih ada di dalam janin ibunya. Disebutkan oleh mereka para ulama, hukum mengeluarkan zakat untuk sang janin adalah sunnah, tidak wajib. Menunjukkan kalau semisal tidak dizakati itu tidak mengapa, tapi kalau semisal ingin dizakati maka boleh, itu sunnah. Iqtida'an bi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, karena mengikuti mencontoh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pada zamannya mengeluarkan zakat untuk janin, sehingga janin itu dizakati pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Namun kapan janin tersebut terlahir sebelum munculnya matahari, atau setelah munculnya matahari, setelah terbitnya matahari, setelah tenggelamnya matahari, karena perhitungan pergantian hari berdasarkan syarat Islam itu dengan melihat perputaran matahari. Ketika matahari tenggelam itu sudah berganti hari, di dalam Islam demikian. Sehingga di dalam menentukan kapan Id itu biasanya dilakukan ru'yah al-hilal, melihat hilal di sore harinya. Karena perhitungan hari, pergantian hari di dalam Islam adalah dengan melihat perputaran matahari tersebut. Tidak secara hisab, kalau secara hisab itu kan dengan melihat hitungan jam. Pukul 00.00 maka hari itu telah berubah. Ya kan, hari itu telah berubah. Tapi kalau di dalam Islam itu dengan melihat perputaran matahari. Sehingga kapan janin itu lahir, itu lahir dalam kondisi hidup, naam, di waktu setelah tenggelamnya matahari, sebagai berarti menunjukkan sudah masuk waktu satu Syawal di hari Id, di malam Id, maka ketika itu wajib bagi walinya untuk menzakatinya. Adapun ketika sebelum lahir, maka hukumnya adalah sunnah. Naam. Tadi kita sebutkan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Demikian pula datang riwayat dari sahabat Rasul yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat seberat satu sok, satu sok berupa makanan, sehingga dengan riwayat ini kita bisa mengambil faedah kadar berat yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat adalah seberat satu sok. Satu sok, satu sok itu satu mud. Ketika telapak seseorang dikumpulkan kemudian diisi makanan, itu satu sok sampai penuh. Satu sok, kalau semisal satu sok itu empat mud, satu sok itu empat mud, satu sok itu empat mud, arba'ah amdad. Kalau satu mud itu tangan seseorang dikumpulkan kemudian diisi makanan sampai penuh, ditaruh di baskom, itu satu sok. Maka dikumpulkan lagi kalau bentuknya beras atau kurma, terus dikumpul sampai 4 mud, maka terhitunglah 1 sok. Dengan ukuran telapak seorang yang dewasa, tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Nah, bukan 1 soknya anak kecil, tapi yang tidak besar, yang tidak kecil. Sehingga dengan ini kita memahami bahwasanya zakat yang harus dikeluarkan pada zakat al-fitr dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah seukuran 1 sok. Atau dengan kata lain yang tadi disebutkan, empat mud. Yang menjadi pembahasan di sini adalah berapa kadar satu sok apabila ditimbang dengan timbangan kilogram. Karena timbangan di zaman kita saat ini tidak menggunakan sok, tapi dengan menggunakan istilah kilo, 1 kilo, 2 kilo, dan yang semisalnya. Ini yang ma'ruf. Berapa kadar 1 so apabila dikiaskan dengan timbangan kilo gram yang ma'ruf di tengah-tengah kita? Dalam menentukan kadar timbangan 1 so berapa kilo ini, terjadi perselisihan di antara mereka para ulama. Nah, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan 1 so' kadarnya sama dengan kilowani wa arba'una jaraman. 2 kilo lebih 40 gram. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah. 2 kilo lebih 40 gram. Ya, berarti hampir 2,5 kilo. Ya kan, hampir 2,5 kilo. 2 kilo lebih 40 gram. Itu 1 so'. 4 mud kita takar ke timbangan, maka nantinya beratnya adalah 2 kilo 40 gram. Ya mungkin kalau semisal antum memiliki timbangan bisa dicoba, tapi tangan kita ini kan tangan orang Indonesia, bentuknya kecil. Ya, ini tangan yang tidak sama dengan tangan Nabawi, orang-orang Arab yang besar, kemudian bisa mengumpulkan makanan dengan kepalan tangan mereka dengan jumlah yang berbeda dengan tangan-tangan orang-orang Asia. Nah, al-muhim gambarannya demikian. Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya ukuran 1 so' nabawi apabila dikiaskan dengan timbangan kilogram, beliau mengatakan salah 1 kilo takriban. Kurang lebihnya itu ada 3 kilo, kata Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ini Syekh Ibn Baz, beliau mentafsirkan, mengkiaskan 1 so' timbangan nabawi tadi itu dengan 3 kilogram. 3 kilogram. Pendapat ini pula yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang 1 so' nabawi, beliau mengatakan salah 1 kilo takriban, 3 kilo kurang lebihnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Hadza allazi alaihi al-fatwa al-an, dengan kadar timbangan inilah fatwa sekarang ini diterapkan. Nah, fatwa saat ini diterapkan dengan timbangan 3 kilo tadi yang kita sebutkan. Dan ini pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Ketika mereka ditanya tentang kadar 1 so' nabawi, mereka mengatakan salah 1 kilo takriban, 3 kilo kurang lebihnya. Sehingga apabila kita melihat adanya perselisihan di antara mereka para ulama tentang kadar 1 so' nabawi, ada yang menyebutkan 2 kilo lebih 40 gram atau kurang lebihnya sekitar 2,5 kilo. Ada pula yang menyebutkan 3 kilogram, maka untuk lebih hati-hatinya dalam rangka ihtiyatan, maka kita mengambil bilangan yang lebih besar. Sehingga ketika kita ingin mengeluarkan zakat, maka gunakanlah timbangan 3 kilo yang tadi kita sebutkan. Nah, untuk lebih hati-hati dan keluar dari khilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka para al-ulama. Kalaupun sebagian antara kita lebih cenderung untuk mengambil pendapatnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sehingga dia mengeluarkan zakat menggunakan 2,5 kilo, maka silahkan. Maka silahkan. Al-muhim ini khilaf di antara mereka para al-ulama. Terus pembahasan yang berikutnya adalah apa hukumnya ketika seorang berzakat dia melebihkan timbangan. Tadi disebutkan kan hanya 1 so'. Hanya 1 so', 3 kilo sebagian menyebutkan antara kurang lebihnya 2 kilo lebih 40 gram. Nah, kalau semisal kita lebihkan satu orang 5 kilo. 5 kilo apa hukumnya? Ini ditafsil oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau memperinci keadaan niatan orang yang melebihkan timbangan tersebut. Beliau mengatakan fa idza kana ala wajhi ta'abbud wa istiqlalan lisa' fahada bid'ah. Kalau semisal dia mengeluarkan zakat melebihi kadar 1 so' nabawi yang tadi kita sebutkan riwayatnya, mungkin 5 kilo dia keluarkan, 3 so' dia keluarkan sehingga menjadi 6 kilo. Kalau dia keluarkan dalam rangka dia yakini sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Dan mencukupkan dengan ibadah ini dibandingkan mengikuti kadar sok yang ditetapkan di dalam syariat. Maka ini bid'ah, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Seorang mengatakan, oh, saya mencukupkan dengan 5, saya pandang itu lebih afdol. Menganggap itu lebih utama. Dia beribadah kepada Allah dengan zakat yang dikeluarkan dengan timbangan tersebut. Maka ini bid'ah. Maka ini bid'ah, sesuatu yang menyelisihi ajaran Rasul. Sesuatu yang baru, yang tidak diajarkan oleh Rasul. Para sahabat meriwayatkan bahwasanya Rasul mewajibkan mereka mengeluarkan zakat al-fitr seberat 1 sa'. Ternyata dia menganggap ada timbangan yang lain, yang lebih afdal, yang lebih baik, yang lebih mulia pahalanya, dengan dia buat 2 sa'. Berarti kurang lebihnya 6 kilogram. Ini kalau dengan niat demikian, maka ini bid'ah. Ini bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa in kana ala wajhi shadaqah, adapun kalau semisal dia meniatkan melebihkan timbangan tersebut dalam rangka untuk bersedekah, dalam rangka untuk bersedekah, lazakah, bukan untuk dikeluarkan zakat, fa hadza jaiz wala ba'sa bi wala harz, maka ini boleh. Tidak mengapa dan tidak masalah seseorang mengeluarkannya. Sehingga hukum melebihkan dalam rangka untuk bersedekah itu dibolehkan. Saya ada 3 orang, ada 5 orang di rumah saya. Kalau satu orangnya 3 kilo, berarti saya membeli beras 15 kilo, ya kan? 15 kilo. Semua keluarganya 5 orang, termasuk dirinya, istrinya dan anaknya. Kemudian dia ingin melebihkan, dia ingin melebihkannya 5 kilogram, sehingga dia beli ukuran beras dengan berat 20 kilo. Maka boleh dia keluarkan zakat ini. Dia katakan, ini yang 15 kilo adalah zakat saya, sisanya saya sedekahkan. Ini dibolehkan kalau semisal tujuannya adalah untuk bersedekah. Namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, wal iqtisaru ala ma qaddarahu syar'u afdal. Namun mencukupkan diri dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syariat itu lebih afdal. Mencukupkan diri dengan kadar yang ditetapkan di dalam syariat itu lebih afdal. Nah, karena demikian syariat Islam diriwayatkan oleh sahabat, Rasul mewajibkan mengeluarkan zakat al-fitr dengan timbangan kadar 1 sa', dengan khilaf yang tadi disebutkan, ada yang menyebutkan 2 kilo lebih 40 gram, ada yang menyebutkan kurang lebihnya ada 3 kilogram. Nah, wa man arada ayatasaddaq falyakun ala wajhin mustaqil, dan seseorang yang ingin bersedekah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka hendaklah dia keluarkan tersendiri atau terpisah, jangan dia gabung. Dia keluarkan sendiri atau terpisah, jangan dia gabung, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Nah, dan biasanya kita di sini ketika menerima zakat, kita bedakan antara mana yang zakat, mana yang sedekah. Ini biasanya demikian, dari tahun ke tahun demikian, untuk bisa mengetahui ini zakat, ini sedekah. Karena peruntukannya berbeda antara satu dengan yang lain. Dari beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan zakat fitr yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berupa beberapa jenis bahan makanan yang disebutkan oleh beberapa sahabat Rasul yang tadi kita sebutkan riwayatnya. Ibnu Umar menyebutkan 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari syair, dari tepung syair. Ibn Abbas menyebutkan tu'matan lil masakin, dalam rangka untuk memberikan makan kepada orang miskin. Disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan, kunna nakhruju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Kami dahulu mengeluarkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari fitr, di hari Id al-Fitr, satu sa' berupa makanan. Nah, beliau menyebutkan wa kana ta'amuna yauma idzin, dan makanan kita ketika itu adalah asy'ir, dari tepung. Orang Arab zaman dahulu makan mereka dengan roti dari adonan tepung, itu bahan pokok mereka. Wazabib dari kismis, wal aqid dari keju, wat tamar dan dari kurma. Sehingga bisa dikeluarkan zakat ini dari beberapa jenis bahan makanan yang disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Namun Abu Sa'id menyebutkan makanan kita ketika itu adalah bahan makanan ini. Jadi dahulu para sahabat bahan pokok makan mereka adalah dari sya'ir. Kalau tidak ada sya'ir, maka dari zabib, dari kismis. Bisa pula dari keju. Ya, makan bahan pokoknya dari keju atau dari kurma. Atau dari kurma. Kalau kita orang Indonesia biasa makanan pokoknya adalah dengan nasi, ya kan? Dengan nasi. Ada enggak makanan pokoknya singkong? Hah? Makanan pokoknya singkong rata-rata untuk cemilan. Nah, dengan periwayatan yang tadi kita sebutkan, terjadilah pembahasan di antara mereka para ulama tentang jenis makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat al-fitr. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mencukupkan dengan riwayat, sehingga ketika seorang ingin mengeluarkan zakat al-fitr harus sesuai dengan riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyelisihinya. Sehingga kalau ingin mengeluarkan zakat dari kurma, dari kismis, dari keju, masya Allah. Nah, dari tepung, ada sebagian menyebutkan demikian. Namun yang rajih dari pendapat mereka para ulama adalah penentuan jenis makanan yang bisa dikeluarkan sebagai zakat al-fitr itu sesuai dengan kondisi bahan makanan yang ada di wilayah tersebut. Kalau di Indonesia, Asia secara umum, bahan makanan pokok mereka adalah nasi. Kalau belum makan nasi, belum kenyang, ya kan? Antum disuruh makan roti, nah, sama nasi. Antum, kalau antum ingin memilih sebagai makanan pokok, ya pilih nasi, ya kan? Kalau makan roti, belum kenyang. Nah, sehingga dikembalikan ke kebiasaan masyarakat setempat atau di daerah tersebut ketika menjadikan bahan pokok makanan mereka dengan jenis-jenis yang ada di sekitar kita, maka itulah yang kita keluarkan sebagai zakat fitr kita untuk mereka. Sehingga dalam bab ini fleksibel. Kalau semisal kita sekarang ini berada di satu wilayah yang masyarakatnya adalah menyantap makanan roti sebagai bahan pokok mereka, mungkin di Eropa, di luar negeri sana, maka zakat kita adalah dari sya'ir. Dari sya'ir. Nah, sehingga semuanya dikembalikan ke keadaan masyarakat yang ada di satu wilayah, berbeda-beda antara sebagian dengan sebagian yang lain. Dan kita yang berzakat menyesuaikan bahan makanan mereka. Sehingga ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Munawawi rahimahullah dan dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan jumhur para ulama, di antaranya adalah Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Shalal Fauzan, hafizahullah taala, dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Di sana ada beberapa pembahasan yang masih berhubungan dengan zakat al-fitr. Namun beberapa pembahasan ini insya Allah kita akan mencoba untuk menyampaikannya pada pembahasan yang setelahnya. Bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.